gede rasa. Gede rasa. Gede. Gede rasa. Nyanyi atau pak, yuk. Ya mung ana kowe ning atiku. Yen rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnaku dinggo. Kanggo sapa? Sapa? Aku isi. Apa lala? Oh, iya. Emang dikasih itu mau? Sekarang ya. Oke, dikasih suluk enggak Mas Don? Coba ya. Bareng-bareng yuk. Satu, dua, tiga. Gede rasa tresno iki tulus kanggo sliramu. Yo mung ngono kowe ning atiku. Nanging lara yen rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresno kumo kanggo kowe. Yang bisa lagunya boleh kita ikut nyanyi bareng-bareng. Kurang percaya, apa kurang bukti? Kabeh wis tak lakoni. Oh, rasanya.